Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ma'asyara al-ikhwa ayyuhal mustami'un wal mustami'at wal musyahidina wal musyahidat, pendengar dan pemirsa Raja di manapun antum berada. Alhamdulillah di kesempatan malam ini Allah Subhanahu wa taala kembali mengizinkan kita untuk bisa bertemu kembali untuk melanjutkan pelajaran bahasa Arab kita, yang mana kita sudah masuk ke ad-darsu ats-tsalits, pelajaran yang ketiga dari kitab Durusul Lughatil Arabiyyah li Ghairin Natiqina Biha, jilid yang pertama. Dan alhamdulillah ad-darsu ats-tsalits sudah kita baca beberapa halaman. Pelajaran ketiga ini sudah kita baca beberapa halaman darinya. Dan terakhir kita sudah membaca at-tamrin ar-rabi'. Latihan keempat di safhah halaman 16. Halaman 16. Rasa kembali ya, ikhwan. Hari ini kita akan masuk ke Al-Kalimatul Jadidah, kemudian akan membahas adanya Al-Hurufu Al-Qamariyah dan Al-Hurufu Syamsiyah di akhir pembahasan Ad-Darsu Tsalits ini. Namun sebelumnya, sebelum kita bahas pelajaran baru, sedikit kita mengulang apa yang telah kita bahas. Yang pertama, di sini kita dikenalkan dengan kata benda yang beralif lam. Ketika sebuah kata benda diberikan alif lam, dibubuhi oleh alif lam, maka di antara hal yang berubah di sini, yang tadinya harakat huruf terakhirnya adalah tanwin dan harakat asalnya adalah dhammatain, seperti kitabun, qalamun dan seterusnya. Ketika diberi alif lam maka hilang tanwinnya. Maka kitabun di sini kita tambah dengan alif lam menjadi al-kitabu. Di sini kitabun asalnya menjadi al-kitabu, hilang tanwinnya. Dan ini alhamdulillah sudah kita bahas. Sudah kita ulang-ulang beberapa kali dalam dua pertemuan kalau tidak salah. Dan alhamdulillah kita sudah membaca sampai at-tamrin ar-rabi', latihan ke-6 dari ad-darsu ats-tsalits ini, latihan ke-4, mohon maaf, dari ad-darsu ats-tsalits. Dan tersisa al-kalimatul jadidah, kata-kata baru, baru kemudian kita masuk ke pembahasan yang baru. Dan alhamdulillah malam ini kita ditemani oleh ikhwah di studio. Kita sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa halukum ya ikhwah? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Musta'idun? Siap kita belajar? Insyaallah. Insyaallah. Kita masuk ke Al-Ghanimatul Jadidah. Safah kam ya ikhwan? Halaman berapa? Safah 16. Ada Al-Kalimatul Jadidah. Mana Al-Kalimatul Jadidah? Kata-kata yang baru. Kata-kata baru. Maksudnya tidak ditemukan di pelajaran sebelumnya, baru ditemukan di pelajaran 3 ini. Jadi kalau kita perhatikan, tidaklah ada pelajaran baru kecuali pasti ada tambahan kosakata baru, entah itu sedikit atau banyak. Di sini yang baris yang pertama, ana baca baris pertama, kemudian kita minta ikhwal studio melanjutkan. Di baris yang pertama ada kata al-qamaru. Mana al-qamaru? Bulan. Kalau saya baca al-qamarun, sahih atau khata? Al-qamarun? Khata. Khata. Dimana khata? Kenapa salah? Ada alif lam. Maka di sini tanwinnya harus hilang. Al-qamaru, tidak boleh al-qamarun. Jadidun, mana jadidun? Baru. Lawan katanya qadimun, lihat sebelah kirinya. Lama. Yang terakhir di baris pertama, wasikhun. Mamana wasikhun kotor. Dan ingat jangan dipanjangkan wawunya. Jadi jangan antum baca wasikhun, bukan. Yang betul adalah wasikhun. Juga jangan dipanjangkan sinnya. Bukan wasikhun. Bukan wasikhun, bukan juga wasikhun. Dua-duanya salah. Yang benar tidak ada yang panjang di sini. Semuanya pendek. Wasikhun. Paham, Tom? Paham. Ada kata lain yang wawunya panjang, wasi'un. Nah, ada ain di belakangnya, wasi'un. Bukan wasikhun. Paham, Tom? Kalau wasi'un dengan ain di huruf terakhir, apa maknanya wasi'un? Luas. Ini wasikhun maknanya? Kotor. Nah. Paham, Tom? Paham. Kita lanjutkan, tafadhal. Dari Ahli Ilham. كيف حالك يا إلهام؟ الحمد لله بخير. ما شاء الله. تفضل يا أخي. بسم الله. نظيف. نعم. برشي. نعم. هار. ها أو حاء. حاء. هار. نعم. هار. بانس. بانس. بارد. دين. نعم. صغير. كتيل. نعم. شكر. شكر يا أخي. جزاك الله خير. عفوا الله. جزاك الله خير. الصف الثالث باريس yang ketiga تفضل الصف الثالث كبير نعم صار مفتوح terbuka نعم مكسور patah ya ثقيل berat ya صحيح شكرا يا اخي الكريم واصل لنجدكن بسم الله خفيف ها ولا خاء خفيفٌ نعم ringan ringan جميلٌ indah نعم واقفٌ berdiri ya جالسٌ duduk ah bagaimana ulang sekali lagi panjang pendeknya جالسٌ نعم duduk ya جالسٌ jam jimnya yang panjang bukan lamnya. Kalau kita perhatikan di sini hampir seluruh kosakata di sini kata sifat yang punya lawan katanya. Seperti misalnya jadidun didduhu, didduhu ya lawan katanya qadimun. Ada sekedalik harun ma didduhu apa lawan katanya baridun. Saghirun kabirun atau kabirun. Nah panjang pendeknya. Ariswan wasikhun apa lawan katanya wasikhun nadhifun. Kaifa haluk ya Ariswan? Kaifa hal bukhair? Nashrab al-qahwa. Khudh al-qahwa. Naam. Khafifun ha. Ma didduhu khafifun. Ay ikhwan, ma diddu khafifun. Thaqilun. Sin aw tha? Tha, bukan sin. Thaqilun waqifun. Waqifun ah ay ikhwan jalisun jamilun naam tidak ada di sini tapi sebagai tambahan qabihun qaf ba ya ha ha bukan ha ha qabihun pakai qaf naam itu nanti insyaallah di lain waktu tidak usah dipusingkan. Kita masuk ke pembahasan berikutnya. Jika kita perhatikan ad-darsus tsalits ini terbagi menjadi dua pembahasan. Pembahasan pertama selesai ketika kita membaca al-kalimatul jadidah. Nah, sampai situ selesai bagian pertama. Sebelum kita lanjutkan, apakah masih ada yang perlu dibahas? Ada yang ingin ditanyakan dari pelajaran sebelumnya? Jangan sungkan, ikhwan. Jika ada yang belum dipahami, tanya. Nah, jangan mudah mengatakan fahimna ketika ditanya fahimtum kalau belum paham. Fahimtum? Ah, fahimtum? Taib. Sekarang kita masuk ke al-qismu tsani, bagian kedua dari ad-darsu tsalits. Di sini ada beberapa kata yang dipaparkan sebagai contoh. Yang pertama najmun, an-najmu. Kemudian lihat sebelah kirinya, rajulun, ar-rajulu. Baris keduanya, dikun, ad-diku. Dikun, ad-diku. Talibun, talibun, at-talibu, at-talibu. Anda perhatikan contoh-contoh yang di latihan atau di halaman 16 ini, silahkan dibandingkan dengan apa yang disebutkan di awal ad-darsus tsalits. Mohon kembali dulu ke awal ad-darsus tsalits, halaman 14. عندنا قلم ولا القلم موجود يا عبد الغفار موجود عندو perhatikan awal ad-dars ats-tsalits sebelum kita tulis lihat di bukunya ini contoh yang sudah kita baca sebelumnya di awal ad-dars ats-tsalits di pelajaran ketiga kita baca sama-sama sekali lagi ya ikhwan baitun al-baitu Kitabun al-kitabu. Kitabun al-kitabu. Yang di tengah pegang mikrofonnya. Qalamun al-qalamu. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Jamalun al-jamalu. Anda perhatikan di awal pelajaran ketiga ini, semua alif lamnya bunyinya al. Baitun al-baitu. Kitabun al-kitab. Lagi-lagi al. Qalamun al-qalamu. Jamalun al-jamalu. Lihat semuanya bunyi al-nya bagaimana ya kawan? Jelas. Al. Nah, kalau kita kembali ke halaman 16. Silakan. Loncat. Ya. Kita loncat ke safha 16 halaman 16 di situ ada beberapa contoh juga tapi lihat perbedaannya dengarkan perbedaannya najmun an-najmu lihat an-najmu bukan al-najmu tidak sama seperti yang di halaman 13 tadi fantom baitun al-baitu ini najmun an-najmu lihat tidak betul kalau antum bilang al-najmu salah kalau antum baca al-najmu ya betul An-Najmu. An-Najmu. Begitu pula Rajulun. Tolong baca ketika dimasukkan alif lam. Ar-Rajulu. Bukan Al-Rajulu. Salah kalau kita bilang Al-Rajulu. Salah. Yang betul? Ar-Rajulu. Kemudian Dikun. Ad-Diku. Salah kalau antum baca Al-Diku. Khata. As-Sahih Ad-Diku. Begitu pula talibun, kalau dibaca al-talibun. Ah, bukan al-talibu. Jadi bedanya apa? Dengan di halaman 13 dengan halaman 16 bedanya apa? Tadi. Alif lamnya, bacaan alif lam, alif lamnya. Kalau yang di awal tadi bunyinya bagaimana? Al. Dengan jelas al. Ada lam di situ setelah alif al. Nah, di sini ada bunyi lamnya? Tidak ada. Tidak ada bunyi lamnya. Lamnya masuk ke huruf setelahnya. Nah, yang ngantuk cuci muka. Yang ngantuk cuci muka. Lamnya masuk ke huruf setelahnya. lamnya masuk ke huruf setelah. Huruf setelahnya apa? Di kalimat najmun nun. Maka masuk menjadi an-najmu. Rajulun, apa huruf setelah lam di sini? Ra. Maka menjadi ar-rajulu. Lamnya masuk ke ra. Ar-rajulu. Dikun menjadi ad-diku. Karena huruf depannya setelah lam adalah dal. Begitu pula talibun menjadi lamnya masuk ke huruf ta. Dan nanti akan dibahas di akhir bahwa yang bunyinya al itu disebut alif lam al-qamariyah. Alif lam al-qamariyah. Yang kedua disebut alif lam syamsiyah. Yang pertama disebut alif lam qamariyah, yang kedua disebut alif lam syamsiyah. Sekarang lihat halaman berikutnya. Safha 17. Halaman 17. Yang baru saja bergabung bagi al-ikhwah wal akhwat di rumah. Yang baru saja bergabung, kita masih di adres tsalits. Di halaman berapa sekarang, ikhwan? 17. Kita baca sama-sama. Ada 10 soal di sini. Mohon maaf, 11. Masya Allah. Kenapa pakai-pakai Masya Allah? Baik. Kita baca sama-sama. Wahid. An-najmu ba'idun. An-najmu ba'idun. Mana an-najmu ba'idun? Bintang itu jauh. Itnan. Ar-rajulu waqifun. Ar-rajulu waqifun. Nah, mana ar-rajulu waqifun? Laki-laki dewasa itu berdiri. Thalatha. As-sukkaru hulwun. As-sukkaru hulwun. Hulwun, mana hulwun? Manis. As-sukkaru, apa as-sukkaru? Ini pernah kita dapatkan kalimat sukkar nih. Gula. As-sukkaru hulwun, gula itu manis. Arba. At-talibu maridun. Nah, mana at-talibu maridun? Sesuai itu maridun, sakit. Lihat, kita mulai banyak menemukan kata-kata baru. Ada sekadarik? Kita ulang sekali lagi. Arba'ah. Arba'ah. At-talibu maridun. At-talibu maridun. Nah, terjemu ya, ikhwan. Nah. Khamsah. Ad-diku jamilun. Ad-diku jamilun. Mana ad-diku jamilun? Ayam jantan itu bagus. Sitta. Sitta. Ad-daftaru jadidun. Ad-daftaru jadidun. Mana ad-daftar? Buku tulis. Jadidun. Buku tulis itu baru. Sabah. Sabah. At-tajiru ghaniyun. At-tajiru ghaniyun. Mana at-tajiru ghaniyun? Pedagang itu kaya. Nah. Thamaniyah. Thamaniyah. Ad-dukkanu maftuhun. Ad-dukkanu maftuhun. Apa artinya ad-dukkanu maftuhun? Toko itu terbuka. Tis'ah. Al-waladu faqirun. Al-waladu faqirun. Nah, mana al-waladu faqirun? Anak kecil itu faqir, miskin. Anak laki-laki itu miskin. Asyarah. At-tufahu ladhidun. At-tufahu ladhidun. Naam. Mana at-tufahu ladhidun? Apel itu lezat. Ladhidun kata baru bukan? Bukan, sepertinya sudah pernah kita dapatkan ya. Baik. Ahada asyara. Ahada Angka berapa itu ahada asyara? 11. At-tabibu tawilun. At-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Namanya at-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Perawat. Al-marid. Orang yang sakit. Al-marid, orang yang sakit. Kalau perawat? Al-mumarrid. Al-mumarridu. Lain lagi itu nanti. Mumarrid. Qasirun. Pendek. Ya, ana minta ikhwah studio, ada berapa yang hadir hari ini? Indana khamsa. Ada 11. Masing-masing dapat 2 soal, yang terakhir 3 soal. Yang terakhir nanti ahil ham. Fadhal Syekh, anta awal. Bismillah. Wahid. An-najmu ba'idun. Nah, terjem. Bintang itu jauh. Ya, terus. As-sani. Ar-rajulu waqifun. Nah. Laki-laki itu berdiri. Nah. Cukup. Syukran ya akhil kirim. Jazakallahu khair. Fadhal Arswan. Isha. Apa nak Isha? Bangun. As-salis. Nah. Adikku. Ah, isha ya akhi. As-salis, nomor 3, bukan nomor 5. Naam. As-sukaru hulun. As-sukaru atau as-sukaru. Kafnya pendek atau panjang? As-sukaru hulun. Ya, jangan dipanjangkan kafnya. As-sukaru. As-sukaru hulun. Iya. Ya. Gula itu manis. Iya. Terus satu lagi. Ar-rabi' at-talib at-talibu maridun. Naam, at-talibu maridun. Ah, terjem. Murid itu sakit. Iya, syukran. Jazakallahu khair. Bismillah. Atiku jamilun. Nah, rakam kam? Khamsah. Naam. Atiku jamilun. Ayam jantan itu bagus. Iya. Sita. Ad-daftaru jadidun. Nah, buku tulis itu baru. Iya, syukran. Syukran lak. Sabah. Sabah. At-tajiru ghaniyun. Anak pedagang itu kaya. Iya. Samania. Ad-dukanu maftuhun. Ya. Toko itu terbuka. Ya, syukran. Jazakallah khair. Bismillah. Tis'ah. Al-waladu fakirun. Anak laki-laki itu miskin. Ya. Asyarah. At-tufahu ladhidun. Apel itu lezat. Taib. Ahada asyarah. At-tabibu tawilun. Wal-maridu qasirun. Naam. Dokter itu tinggi dan pasien itu pendek. Iya, pasien itu pendek. Iya, syukran. Syukran lakum ya ikhwan. Ya, jazakumullahu khairan. Kita buka kesempatan bagi ikhwan-ikhwan di rumah. Tafadhal ya, Abdul Ghaffar. Waalaikumsalam. Pendengar maupun pemirsa Roja di mana pun Anda berada. Di kesempatan berikutnya kami undang Anda untuk terhubung melalui layanan lain telepon untuk membaca latihan sebagaimana telah dicontohkan pula dari ikhwah di studio tadi. Anda dapat menghubungi melalui 021-823-6543. Baik, kita coba angkat dan menyapa untuk penelpon pertama di kesempatan malam ini. Halo, assalamualaikum. Naam, silakan. Ya, terputus. Kembali kami undang Anda untuk terhubung di malam hari ini melalui layanan telepon 021-823-6543. Adapun kita akan membaca pada halaman ke-17. Sudah ada yang terhubung? Silakan. Nah, Anda yang ingin bertanya melalui pesan singkat pula dapat mengirimkan pesan singkat Anda seputar pembahasan bimbingan bahasa Arab melalui nomor 081-989-6543. Baik, kita coba kembali di layanan telepon. Apakah sudah ada yang terakhir? Halo? Ya. Ya, halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nah, dengan siapa? Dari mana? Dengan Ummu Furqan. Dari mana, Ummu? Dari Medan, Pak. Dari Medan. Ummu Furqan. Ya, Ummu Furqan dari Medan. Tolong dikecilkan dulu suara televisinya, Ummu Furqan. Ya, Ustaz. Kecilkan suara televisinya. Gunakan suara dari gagang telepon saja. Iya, Ustaz. Sudah? Iya, Ustaz. Baik, ada bukunya, Ummu? Lah, Ustaz. Tidak ada bukunya. Ummu ikut dari awal? Barusan ikut, Ustaz. Barusan yang mana? Ini tadi, An-Najmun Ba'idun. Dari situ? An-Najmun atau An-Najmu? An-Najmu Ba'idun. Iya, iya, silakan, baca dari situ. Sebutkan nomornya dulu. Baca tulisannya, kemudian terjemahkan. Tafadhali, silakan, Ummu Furqan. Wahid. Nah. Sepertinya terputus, Ustaz. Ah, terputus. Nah, ya, mohon maaf, Ummu Furqan dari Medan. Nampaknya hubungan teleponnya terputus. Barangkali akan menghubungi kembali. Atau di belakang beliau, silakan. Di 021-823-6543. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siapa dari mana? Ibu Evi, Pak, Palembang. Di Palembang. Ibu Evi, Palembang. Masya Allah, selalu bisa menghubungi kita, Ibu Evi ini. Silakan, Ibu Evi. Ya, Ustaz. Sedangkan dari Ummu Furqan belum sempat baca. Ya, ya, baik, Ustaz. Wahid. An-Najmu Ba'idun. Ya, sahih. Bintang itu jauh. Naam. Isnan. Ar-Rajulu Waqifun. Naam. Anak laki-laki itu berdiri. Sebentar. Ar-Rajulu, apa terjemahannya? Oh ya, laki-laki, ya, Ustaz, maaf. Laki-laki dewasa. Ya, laki-laki itu berdiri. Iya. Ya. Sahih. Salata. As-sukaru hulmun. Ah, ulang saya lagi, Umum. Bagaimana bacaan as-sukarunya? As-sukaru. Ah, kafnya jangan dipanjangkan. Oh ya, Ustaz. As-sukaru. Ah, masih panjang. Masih panjang itu. Masih panjang. Ah. Ya. Dengarkan, Umu. Ya. Umu Afi. As-sukaru. As-sukaru. Itu dia. As-sukaru hulun. Iya. Gulah itu manis. Iya. Arba'ah. At-talibu maridun. Nah, sebentar, ulang saya lagi. At-talibu. Oh, ya. At-talibu maridun. Nah. Siswah itu sakit. Iya, sahih. Khamsah. Adiku jamilun. Naam. Ayam itu indah. Ayam itu indah. Iya. Iya. Ini adiku ayam apa ini, Umu? Oh, ayam jantan, Ustaz. Ayam jantan. Iya. Ayam jantan itu indah. Iya. Kita. Adab taru jadi dun. Naam. Kukuh tulis itu baru. Naam, sahih. Sab'ah. At-tajiru ghaniyyun. Naam. Pedagang itu kaya. Naam, ahsanti. Tamaniyah. Ad-dukanu maftuhun. Toko itu terbuka. Toko itu terbuka, ya. Tis'ah. al-waladu faqirun. Ulang sekali lagi, Umu. Ya. Al-waladu faqirun. Iya, sahih. Laki anak, anak laki-laki itu miskin. Naam, di sini baru dia anak laki-laki. Naam. Asara. At-tufahu laziz, lazizun. Iya. Apel itu lezat. Apel itu lezat. Naam. Asara. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Wal mudarrisu qasir. Di buku Umu al mudarris tulisannya. Ya. Ah, di buku cetakan baru wal maridu. Oh, wal maridu. Wal maridu qasirun. Oh. Nah, apa arti al mudarris kalau pakai versi Bu, al mudarris apa? Guru. Ya, dan guru itu dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Iya, di sini diganti yang cetakan baru dengan al wal maridu. Ya, Ustaz. Pengganti daripada al mudarris. Tidak apa-apa. Ya, tidak apa-apa. Nah, tidak apa-apa. Sahih, masya Allah. Ya, Umu Afi, syukran. Ya, syukran laki wa jazakillahu khairan. Muntaz, ya. Masya Allah. Bagus sekali bacaannya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Jazakillahu khairan wa barakatuh fiki. Umu Afi yang telah terhubung di kesempatan malam hari ini. Dan silakan di belakang beliau, Anda yang ingin terhubung, tentunya lain telepon 021-823-6543. Baik, kita sapa kembali. Halo. Naam. Halo. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa Bapak, dari mana? Dari Riau, Pak. Tunggungan. Dari Riau, Bapak siapa ini? Yus Niyadi. Bapak Yus, ya. Niyadi? Ya. Yus Niyadi. Nah. Yus Niyadi. Yes. Yus Niyadi. Ya. Pak Yus Niyadi, mohon dikecilkan dulu suara televisinya. Ya, ya. Sudah, Pak Yus Niyadi? Ya. Ya. Ya. Dengarkan yang digagang telepon saja. Iya, iya. Pak Yus Niyadi baru pertama telepon sepertinya. Iya, baru ini, Pak. Baru. Ikut dari awal, ya. Pak Yus Niyadi? Iya. Ikut dari awal tadi, ya? Iya, awal. Iya, ada bukunya? Tidak ada. Tidak ada. Iya. Siap kalau saya perlihatkan di televisinya? Iya. Silakan dibaca dari nomor 1, Wahid. Wahidun. Nah. Al-Najmu Ba'idun. Al-Najmu Ba'idun, muntaz. Bintang itu jauh. Iya, bagus. Teruskan, Pak Yus Niyadi. Al-Rajulu Waqifun. Sekali lagi, sebutkan angkanya dulu, nomornya dulu. Al-Thani. Al-Thani, nah. Al-Rajulu Waqifun. Waqifun, sahih. Terjem. Laki itu berdiri. Iya. Wasil, teruskan. Al-Thani. Al-Sukari Hulun. Naam. Gula itu manis. Bagus sekali, ahsanta. Arba. At-Talibu Aridun. Naam. Namanya At-Talib. Sakit. Siswa itu sakit, ya. Teruskan, wasir. Khamis. Hah? Berapa nomornya? Khamis. Tadi Arba'ah. Arba'ah. Kalau kita bilang dari awal Wahid, maka yang berikutnya Ithnan. Thalathah. Arba'ah Khamsah. Khamsah. Begitu, Pak Yus Niyadi. Tapi kalau dari awal bilang Al-Awwal, maka yang berikutnya Al-Thani. Ketiga Al-Thalith. Al-Rabi' Al-Khamis. Pilih yang mana? Rajis Nadi Wahid, Ithnan, Tharatha, Arba, Khamsa, atau Al-Awwal, Al-Thani, Al-Tharid, Al-Rabi, Al-Khamis. Yang pertama apa yang kedua? Al-Awwal. Berarti dari awal bilangnya Al-Awwal. Nah. Yang pertama. Sudah cukup, tidak apa-apa. Tidak usah diulang lagi. Nah. Jadi sekarang, dari angka 4 berapa? Angka 4 Arba'ah. Yang keempat? Arba'ah. Ya. Yang keempat? Ar-Rabi'ah. Arba'ah. Begitu bahasanya. Siapa sih tadi untuk mengikuti terus begitu ya? Polanya begitu. Berarti nanti apa nomor 5? Al? Al-Khamis. Nomor 6? As-Sani. As-Sadis. As-Sadis. Pakai dal. As-Sadis. As-Sadis. Nanti begitu seterusnya. Nanti saya bantu insya Allah. Teruskan dulu. Al-Khamis. Al-Khamis. Ad-Diku Jamilun. Naam. Ayam jantan itu indah. Ayam jantan itu indah, baik. As-sita apa? As-sadis. As-sadis, as-sadis. Nah, mana yang lebih mudah, Pak Yusnadi, bilang as-sadis atau sita? Sita. Sita, berarti dari awal wahid, ithnan, thalatha, begitu. Au, ya. Nah, faham tuh, Pak Yusnadi? Ya. Nah, jangan berubah-ubah. As-salis tiba-tiba arba'ah. Nah, as-salis setelah itu ar-rabi'. Nah, pilih yang mana? Khamsa, sitta, itu aja. Ya. Jadi tidak usah pakai angka urutan. Sitta, sab'ah, lebih mudah begitu. Ya. Teruskan. Daftar jadidun. Nah, bagaimana? Orang sekali lagi, Pak Ajus tadi. As-sitta. La, sitta. Sitta. Ad-daftaru jadidun. Naam, ad-daftaru jadidun. Naam, terputus sepertinya. Ya. Sangat disayangkan. Kurang baca hingga nomor 6. Sampai nomor 6, alhamdulillah. Pak Jusni Hadi ya, dari Riau. Barakallahu fiik, Bapak. Barangkali akan terhubung kembali atau diberikan kesempatan pula untuk para pendengar maupun pemirsa yang lainnya yang ingin berlatih membaca, tentunya dengan menghubungi melalui layanan telepon kami di 021-823-6543. Maka kita angkat kembali, silakan di belakang Pak Jusnya di Riau tadi. Silakan. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam, warahmatullah. Dengan siapa ibu, dari mana? Umu Wildan dari Lampung Timur. Dari Lampung Timur, Umu Wildan. Mohon dikecilkan dulu ya volume radio atau televisinya di rumah. Ya. Nah, barakallahu fiik. Silakan. Umu siapa tadi? Umu Wildan Lampung. Lampung Utara, iya. Lampung? Lampung Timur. Lampung Timur. Lampung Timur, baik. Umu lanjutkan kembali yang nomor yang dibaca Pak Jusnyadi tadi dari Riau. Beliau belum sempat menyempurnakan. Dari Sitta. Nomor 6. Ya. Sitta. Daftaru jadidun. Nah, Umu Wildan ada bukunya? Ada, Ustaz. Masya Allah, sampai ke Lampung Timur bukunya ya. Masya Allah, teruskan. Buku itu baru. Iya, ini bukan sembarang buku, tapi buku tulis. Buku tulis itu baru. Iya. Teruskan. At-tajiru ghaniyun. Naam. Pedagang itu kaya. Iya, sahih. Tamannya. Naam. Ad-dukkanu maftuhun. Naam, kafnya dipanjangkan. Ad-dukkanu maftuhun. Iya, bagus. Toko itu terbuka. Iya, sahih. Ahsanti. Al-waladu fakirun. Apa yang terlupa, Umu? Toko, Ustaz. Bukan, apa yang belum dibaca? Tis'ah. Iya, nomornya, bagus. Al-waladu fakirun. Iya. anak kecil itu miskin. Enam, sahih. Fakir juga ada dalam bahasa kita, bukankah begitu, Mu? Iya. Fakir ada juga, iya. Teruskan, tidak apa-apa. Asyarah. Asyarah. At-tufahu, at-tufahu ladizun. Iya. Ladizun. Naam. Apel itu lezat. Apel itu lezat. Ahsanti. Teruskan, terakhir. Ahada asyara. At-tabibu tawilun wal mudarrisu qasirun. Wal mudarrisu, baik. Yang di bukumu al mudarris berarti ya? Iya, Ustaz. Iya. Dokter itu tinggi dan guru itu pendek. Baik. Syukran. Syukran kamu. Masya Allah, bagus sekali. Jazakillah khairan wa barakallahu fiik. Kita tunggu teleponnya insyaallah pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Dari Lampung Timur, Ummu Wildan yang telah terhubung dan juga berlatih bersama di kesempatan malam hari ini. Barakallahu fiki. Dan berikutnya kita berikan kesempatan kembali ya Ustaz ya. Untuk cukup sudah. Cukup. Cukup nah. Sudah? Baik. Kita berikan kesempatan bagi Ikhwan Studio sekarang. Nah. Nah. Kita berikan kesempatan bagi Ikhwan Studio. Iqra anta ya Aba Abdullah. Kita masuk ke tamarin. Kita masuk ke tamarin. Mana tamarin? Latihan. Latihan-latihan. At-tamrin al-awwal, latihan pertama. Perintahnya di sini iqra. Waktub. Iqra. Waktub. Mana iqra waktub? Baca dan tulislah. Ma'a dhabti. Ma'a dengan dhabti mengharakatkan. Awakhiril kalimati. Awakhir kata-kata yang utama. Akhir-akhir al-kalimat kata-kata. Yani huruf terakhir dari kata-kata. Dan tentu dengan memperhatikan kaidah alif lam yang tadi sudah kita bahas. Bagaimana tadi ikhwan? Alif lam yang sudah kita bahas tadi ada yang bunyi alnya jelas, ada yang lamnya masuk ke huruf setelahnya. Di sini antum diuji untuk membaca dengan benar mana yang al dan mana yang lamnya masuk ke huruf setelahnya. Nah, tafadhal ya Abu Abdullah. Langsung saja antum baca ada berapa ini semua? 3, 4, 5, 6, 7 12 antum ada 4 4 orang berarti 3-3 tafadhal masing-masing dapat 3 kata tafadhal wah al-babu ya mana al-babu? Halaman al-babu halaman. Ah. Kurang murajaah antum, Abu Abdullah. Al-babu. Pintu. Pintu. Naam. At-tajiru. At-tajiru bagus. At-tajir. Bukan al-tajiru, bukan ya? Ya. Pedagang. Syukran. Terus satu lagi. An-najmu. Bintang. Iya, an-najmu bintang. Sahih. Semua bacaannya betul semua, alhamdulillah. Lanjutkan. Al-qamaru. Rembulan. Iya. Atiku ayam jantan. Ayam jantan. Al-ma'u air. Al-ma'u air. Baik. Semuanya ala semua. Nah, sahih. Betul? Semuanya ala semua? Tidak. Atiku. Lamnya masuk ke dal. Al-sekadalik. Nah, teruskan. As-sariru. Nah. Ranjang. Ya. Al-baitu rumah. Naam. Al-masjidu masjid. Masjid. Ya, syukran. Bismillah. Ar-rajulu. Naam. Laki-laki. Iya. As-sukkaru gula. Iya. Al-waraku kertas. Iya, syukuran. Jazakallahu khairan. Ah, Ilham, baca semuanya. Innaka kunta na'im. Bismillah. Al-babu pintu. At-tajiru pedagang. Naam. An-najmu bintang. Al-qamaru bulan. At-diku ayam jantan. Al-ma'u air. As-sariru ranjang. Ya. Al-baitu rumah. Al-masjidu masjid. Naam. Ar-rajulu laki-laki. Ya. As-sukkaru. Ah, bagaimana bacanya? Sukkaru. As. As-sukkaru. Ya. Gula. Ya. Al-waraku daun. Daun atau? Kertas. Kertas. Ya, syukuran. Jazakallahu khairan. Langsung masuk ke at-tamrin ats-tsani. Perintahnya di sini imla'il faragha. Mana imla'il faragha? Istilah yang kosong. Istilah yang kosong fi ma yali. Pada apa yang berikut? Bi wad'i. Dengan meletakkan kalimatin munasibatin. Kata saja, jangan kata-kata. Kata yang ya, karena antum diminta satu kata saja setiap soal. Ana baca sebagai contoh. Wahid nuqat ghaniyun. Mana ghaniyun? Kaya. Kaya. Pilih apa saja asal maknanya benar. Misalnya ana jawab al-mudarrisu ghaniyun. Ah, al-mudarrisu ghaniyun. Mana al-mudarrisu ghaniyun? Guru itu kaya. Apakah itu saja jawabannya? Tidak. Apalagi yang bisa kaya? Ah? Ar-rajulu ghaniyun. Apalagi? Banyak. At-tajiru ghaniyun. Apalagi? At-tabibu ghaniyun. Nah, banyak sekali. Banyak. Asal jangan bilang ad-diku ghaniyun. Mana ad-diku ghaniyun? Mana nahu? Iya, tidak mungkin itu. Nah, pilih kata apa saja asal sesuai. Faham, Tom? Ini ada lima soal sisanya, masing-masing dapat satu. Fadhal Ilham. Isnan. Isnan. Nuktah. Nuktah, wala nukat. Nukat. Nukat, titik-titik. Bukan hanya satu titik saja. Nukat. Nah. Apa ini? Ah. Hulu. Ah. Ah. Ayo, itu bukan kata baru itu. Ada disebutkan sebelumnya. Ayo, Akhwan. Siapa yang bisa bantu? Bagaimana bahasanya itu? Hulwun. Oh. Dikata, hulwun. Nah, hulwun. Hulwun. Manis. Lihat nomor tiga. As-sukkaru hulwun. Ada kalimat hulwun situ tadi. Al-labanu hulwun. Al-labanu hulwun. Sahih. Mana al-labanu hulwun? Susu itu manis. Susu itu manis. Bagus. Antum menggunakan kalimat yang lain. Ahsant. Terus. Wasil. Salah. Nukoto. Maridun. Naam. Al-mudarrisu maridu. Al-mudarrisu sudah dipakai tadi. Pakai yang lain saja. Siapa? Nah, siapa? Siapa yang bisa sakit? Tanya. Dulu. Maridun. Ar-rajulu maridun. Sahih. Nah, banyak, banyak yang ini. At-tabibu maridun. Sahih. At-tabibu maridun. Sahih. Sahih. Dokter bisa juga sakit. Ada sekretarik. Nah. Taib. Arba'ah. Tafadhal. Wasil. Nukat. Nukat. Ladidun. Iya. Al-khubzu ladidun. Al-khubzu ladidun. Masya Allah. Kalimah jadidah. Kata baru itu. Al-khubzu. Mana al-khubzu? Roti. Roti. Roti itu lezat. Masya Allah. Anta tuhibbu al-khubza ya akhir kirim? Masya Allah. Tuhibbuhu hubban jamma. Tafadhal. Khamsa. Khamsa. Nukat. Ya. tawilun. Naam. Ar-rajulu tawilun. Ar-rajulu tawilun. Nah, enggak ada lagi yang lain? Selain ar-rajulu. Al-mudarrisu tawilun. Sudah dari al-mudarrisu. Nah, ar-rajulu sudah, al-mudarrisu sudah. Nah, apa yang belum? Masih banyak. Nah, itu saja yang antum hafal. At-tabibu tawilun. Naam, at-tabibu tawilun, sahih. Terjem. Sekarang dokter itu tinggi. Iya, syukran. Terakhir, sitta. Sitta. Nuqat qasirun. Naam. Al-maridu qasirun. Al-maridu qasirun. Naam. Pasien itu pendek. Iya, syukran. Syukran lakum, jazakumullahu khaira. Kira-kira cukup sampai sini. Cukup sampai sini. Sampai at-tamrin ats-tsani. Tandai insyaallah di pertemuan berikutnya kita masuk ke latihan ketiga insyaallah. Naam. Naam. Berikut mungkin kita bacakan sebuah pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Bismillah, Ustaz, kenapa jumlah berikut ini ana zahibun fiilnya menjadi isim fa'il, Ustaz? Atau terkadang ada jumlah yang ditulis dengan isim maf'ul, huwa maghdubun. Mohon penjelasannya saja. Jazakumullahu khairan. Ini sebenarnya belum kita pelajari. Ini zahibun isim fa'il, kemudian maghdubun isim maf'ul. Ini sebenarnya belum dipelajari di jilid 1. Yang ditanyakan apa? Yang ditanyakan? Ya, mengapa menjadi isim fa'il? Fi'ilnya menjadi isim fa'il begitu. Kenapa fi'ilnya menjadi isim fa'il? Karena kalau kita menggunakan ana adhabu bisa saja. Dua-dua. Ana adhabu, ana dhahibun tidak jadi masalah. Nah. Nah, sehingga ketika kita mengatakan ana dhahibun diganti dengan ana adhabu dengan fi'il tidak jadi masalah insyaallah. Nah, antum-antum yang tidak paham tidak apa-apa. Ini memang bukan pelajaran antum. Tidak paham tidak apa. Nah, ini hanya pertanyaan di luar saja. Adapun tadi ana apa anta maghdubun? Huwa maghdubun. Huwa maghdubun. Nah, pertanyaannya bagaimana? Ya, mengatakan hal yang sama mengapa di situ atau bentuknya sebagai isim maf'ul gitu. Ya. Dia barusan bertanya dan sekaligus menjawab. Iya, betul isim maf'ul itu. Nah, pertanyaannya kenapa tidak pakai fi'il begitu mungkin ya? Ya, fi'ilnya menjadi isim fa'il. Atau terkadang ada jumlah yang ditulis dengan isim maf'ul. Huwa maghdubun. Tergantung apa yang kita mau ucapkan. Nah. Ini semua kembali tergantung apa yang kita mau ucapkan. Nah, ini semua isim fa'il, isim maf'ul ini semua ibarat ungkapan-ungkapan Arabiyah fasihah, bahasa Arab yang fasih. Tergantung di mana saja antum gunakan, apa yang antum ingin gunakan maka bisa digunakan, tidak jadi masalah. Nah, artinya tidak ada kriteria atau persyaratan khusus bagaimana harus menjadikan isim fa'il atau isim maf'ul di sebuah kalimat. Nah, pertanyaannya belum jelas. Pertanyaannya belum jelas. Baik. Mungkin bisa tanyakan ke Ustaz Mas'ud nanti, silahkan. Nah, dan mungkin itu pelajaran kita di malam hari ini, Ustaz. Sebagai ikutan. Baik. Alhamdulillah kita sudah masuk ke bagian kedua daripada Ad-Darsus Tsalits. Nah, tadi sempat saya bahas, hanya saja belum sempat kita tulis. Ada dua macam alif lam yang nanti akan kita bahas secara teori dan contoh-contohnya di pertemuan yang akan datang insyaallah. Ada alif lam yang disebut dengan Al-Qamariyah atau alif lam Asy-Syamsiyah. Insyaallah akan kita bahas di pertemuan berikutnya insyaallah. Sementara itu dulu kita tutup sampai sini. Wa sallallahu nabiyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.